بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Al-'Allamah Al-Muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين كتاب الصلاة وجوب قراءة فاتحة الكتاب kewajiban membaca Al-Fatihah. Baik, membaca Al-Fatihah di dalam sholat termasuk rukun sholat. Disebutkan dalam hadis, La sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak sah salat melainkan dengan Fatihatul Kitab. Wa fi lafzin la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tayyib, barakallahu fikum. Membaca Al-Fatihah merupakan rukun salat. Tidak sah salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian ada perincian pembahasan di kalangan para ulama. Yang pertama, qiraatul Fatihah fi shalawatil jahriyah. Membaca Al-Fatihah pada salat jahriyah. Salat yang dikeraskan bacaannya. Yaitu subuh dan dua rakaat pertama maghrib dan isya. Ini dikeraskan bacaannya. Jahriyah. Terkait dengan masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Dua pendapat yang masyhur. Yang pertama ialah qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Artinya makmum tidak membaca Al-Fatihah, cukup dengan bacaan imam. yang wajib membaca Al-Fatihah imamnya. Pendapat yang kedua, pendapat yang menyatakan makmum juga membaca Al-Fatihah. Adapun larangan membaca sesuatu di belakang imam, ini dikecualikan Al-Fatihah. Yang lain tidak boleh kecuali Al-Fatihah. Barakallahu fikum. Atau larangannya itu dibawa pada pengertian makmum membacanya dengan suara yang dikeraskan juga. Imam membaca Al-Fatihah dengan keras, makmum juga mengikuti dengan keras. Ini larangannya. Tapi kalau membaca dalam dirinya dengan lirih, fana'am. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang menyatakan imam membaca Al-Fatihah, makmum juga membaca Al-Fatihah. Hadzani qawlani masyhuran sampai hari ini. Baik, bagi yang berpendapat makmum juga membaca Al-Fatihah pada jahriyah, maka membaca Al-Fatihahnya ada tiga pilihan. Waktunya. Yang pertama, setiap kali imam membaca satu ayat, dia ikut membacanya lirih. Demikian seterusnya. Imam baca seayat, dia baca lirih. Imam baca ayat kedua, selesai, dia baca kedua dengan lirih. Waha kata. Yang kedua, makmum membaca bersama-sama dengan imam. Imam bacaannya keras, makmum bacaannya lirih, finasih. Ketika imam baca satu ayat, dia ikuti. Bedanya kalau imam bacaannya keras, kalau makmum lirih. Yang ketiga, ketika imam selesai membaca Al-Fatihah sebelum membaca surat, maka makmum membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Hadhihi thalathu mawadhi', tiga tempat makmum membaca Al-Fatihah bagi yang berpendapat membaca Al-Fatihah juga pada jahriyah. Rincian yang kedua, bacaan Al-Fatihah pada salat siriyah, yakni zuhur, asar, dan rokaat ketiga maghrib, serta rokaat ketiga dan keempat isya. Itu siriyah, ketika imam bacaannya lirih. Ya, zuhur, asar, rokat ketiga maghrib, rokat ketiga dan keempat isya. Untuk yang siriyah, semuanya wajib membaca Al-Fatihah. Imam wa makmum, semuanya harus membaca Al-Fatihah, dan itu hukumnya rukun. Wahada bila khilaf. Dengan tambah ada khilaf di kalangan para ulama. Siriyah, semuanya membaca Al-Fatihah. Taib, dari bab yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah di sini, dan hadis yang akan beliau bawakan nanti, zahirnya beliau berpendapat bahwasanya Al-Fatihah itu dibaca dalam semua sholat. Yang jahriyah, yang siriyah. Bagi makmum, bagi imam. Dan itu khusus Al-Fatihah saja. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Ringkasnya, ada yang disepakati, ada yang diikhtilafkan oleh para ulama. Yang disepakati yang siriyah. Para salat siriyah, salat yang didirikan bacaannya al-imam, maka imam dan makmum membaca al-fatihah. Hukumnya wajib, rukun salat. Yang diikhtilafkan ketika salat jahriyah. Ada yang berpendapat bacaan imam, bacaan makmum. Ada yang berpendapat makmum juga membaca al-fatihah. Lirih. Assalamualaikum. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala al-imam Abu Ya'la rahimahullah. Haddathani Makhlad ibn Abi Zamil. Qala haddathana Ubaydullah ibn Amr al-Raqi. An Ayyub Sikhtiyani. Ayyub bin Abi Tamima Sikhtiyani. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس dari أنس بن مالك سمك الله مرضينه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه bahwasanya Rasulullah SAW beliau salat bersama dengan para sahabatnya فلما قضى صلاته tatkala beliau menyelesaikan salatnya, aqbala alaihim biwajhihi. Rasul menghadapkan wajahnya kepada mereka. Faqala, beliau bertanya, ataqra'una fi salatikum khalfal imam wal imam yaqra'? Apakah kalian membaca di dalam salat kalian di belakang imam sementara imam juga sedang membaca? Pertanyaannya. Fasakatu. Mereka diam, tidak menjawab. Faqalaha thalatha marrat. Rasul bertanya sampai 3 kali. Apakah kalian membaca sesuatu di belakang imam sementara imam juga membaca? Salat jahriyah. Faqala qail, maka berkata seseorang. Waqala qailun, lalu yang lain juga berkata, inna lanaf'al, sesungguhnya kami berbuat demikian wahai Rasulullah. Imam membaca, makmum juga ikut membaca. Qala maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, fala taf'alu, kalian jangan melakukan, liyaqra ahadukum bifatihatil kitabi fi nafsih, hendaklah salah seorang di antara kamu membaca al-fatihah pada dirinya. Lirih, jangan dikeraskan. Qala asy-syekh rahimahullahu ta'ala, hadza haditsun hasan. Demikian dalam cetakan lama, nampaknya cetakan yang terbaru ada keterangan beliau menyebutkan hadis ini dalam kitab Ahadits Mu'allah, ya. Hari insyaallah nanti akan dicari ilahnya insyaallah. Tetapi secara makna hadis ini dikuatkan dengan hadis yang lain yang akan kita baca nanti setelah-setelahnya, ya kan. Hadis rajul min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam inda Ahmad. Rasul mengatakan fala taf'alu illa ay yaqra hadukum fi fatihatil kitab. Jangan berbuat demikian kecuali salah seorang di antara kalian membaca Fatihatul Kitab. Barakallahu fikum. Sehingga isnad hadis ini ada sesuatu Tapi al-hadis lahu asal. Hadis punya asal. Dikuatkan dengan yang lain-lainnya. Sehingga secara matan hadisnya itu ada penguatnya. Barakallahu fikum. Hadis inilah dan juga yang semisal yang dijadikan dalil oleh muallif rahimahullah dan juga yang punya pendapat ini bahwasanya dalam salat jahriyah makmum tidak boleh membaca bacaan dengan suara keras di belakang imam. Imam baca jahr, makmum juga jahr. Adalah yajuz. Tidak boleh. Entah bacaannya Al-Fatihah atau yang lainnya. Barakallahu fikum. Sekaligus dalil yang menunjukkan bahwasanya para makmum membaca Al-Fatihahnya sir. Finasih, lirih. Dipaham ya? Imam membaca. Makmum juga membaca Al-Fatihah sir. Lirih, barakallahu fikum. Sehingga hujah bagi pendapat yang kedua tadi, imam ataupun makmum wajib membaca Al-Fatihah meskipun itu salat jahriyah. Barakallahu fikum. Ini hadis hujah untuk mereka. Qala rahimahullahu ta'ala. Lanjut, dikarenakan yang ini mu'al. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا القعنبي عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب القعنبي عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب القعنبي عن مالك إمام مالك بن أنس بن مالك أبو عبد الله عن ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب أبو بكر الزهري متفق على جلالته sepakati kemuliaannya yakni oleh kawan dan lawan. عن ابن أكيمة الليثي disebutkan di bawah itu ابن أكيمة وعمارة ابن أكيمة وثقه ابن معين كما في تهذيب التهذيب. عن أبي هريرة dari sahabat أبو هريرة semoga الله مرضينه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم bahwasanya رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salat yang beliau mengeraskan bacaan padanya. Salat jahriyah. Faqala, beliau bertanya, "Hal qara ma'i ahadun minkum anifa?" Apakah ada seseorang yang membaca bersama dengan aku barusan di antara kalian? Faqala, "Na'am ya Rasulullah." Maka berkata, betul wahai Rasulullah. Qala, maka bersabda, inni aqul, sesungguhnya aku menyatakan, mali unazi'ul Qur'an. Kenapa aku munazi'ah al-Qur'an? Yani saling ngotot, saling berebut dengan bacaan Qur'an. Begitu. Saya membaca, kamu membaca. Gitu. Qala, berkata sang rawi yang Az-Zuhri rahimahullah syirdian sebuah di bawah itu kata muallif qawluhu fantahan nasil akhirih min kalam Az-Zuhri. Qala, berkata Az-Zuhri fantahan nasu anil qiraati ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima jahara fihi nabiyu sallallahu alaihi wasallam bil qiraah من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أزور فانتهى الناس Maka orang-orang ini para sahabat berhenti. Antil kiram Rasulullah SAW. Mereka berhenti tidak lagi membaca bersama Rasulullah SAW. Fima jahra fi Nabi SAW. Bil kirati minas salawat. Pada apa-apa yang Rasul mengeraskan bacaannya dalam salat. Yani mereka umat manusia, para sahabat, berhenti tidak lagi membaca bersama Rasulullah ketika salat jahriyah. Hina sami'u dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mendengar hal itu dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau melarang, maka mereka berkanya tidak lagi membaca. Qala Abu Dawud rahimahullah rawa hadis Ibnu Ukaimah hadza Ma'marun wa Yunus wa Usama ibnu Zaid an Az-Zuhri ala ma'na Malik. Qala Asy-Syaikh rahimahullah hadza haditsun sahihun rijaluhu rijal sahih illa Umar ibn Ukaimah wa qawthaqahu ibn Ma'in kama fi tahdhib at-tahdhib. Qala wa akhrajahu Tirmidzi rahimahullah wa qala hadza haditsun hasan sahih. Tsumma qala Tirmidzi. Sekarang fikirnya. Kemudian At-Tirmidzi berkata, "Wa laisa fi hadza," dan bukan termasuk dalam kategori ini, "ma yadkhulu ala man ra'a al-qira'ata khalf al-imam." Ya, bukan termasuk di dalam bab ini apa-apa yang masuk pada pihak yang berpendapat membaca di belakang imam. Li'anna Abu Hurairah, dikarenakan Abu Hurairah, huwa alladhi rawa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal hadis. Beliaulah yang meriwayatkan hadis ini dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa Abu Hurairah, sementara beliau Abu Hurairah meriwayatkan an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra' fiha bi ummil Qur'an fahiya khidatun ghairu tamam." Barang siapa salat dengan sebuah salat yang dia tidak membaca pada ummul Qur'an Al-Fatihah, fahiya khidaj, maka dia kurang buntung, ghairu tamam, dan sempurna. Artinya apa, Ikhwan? Artinya hadis ini kan zahirnya, setelah Rasul mengatakan seperti itu, mali urazul Qur'an, zahirnya apa? Mereka berhenti, tidak lagi membaca apapun di belakangnya Rasulullah SAW. At-Tirmidzi menjelaskan, barakalakum, itu tidak menafikan bacaan Al-Fatihah. Faham ya? Tidak menafikan bacaan Al-Fatihah di belakang imam. Tetap ada syariatnya, ada kewajibannya. Cuman sir. Hadis di atas tidak menyinggung masalah itu. Belum menegaskan bukti yang menunjukkan mereka juga membaca Al-Fatihah sirran rawinya. Hadis di atas rawinya Abu Hurairah. Sementara beliau secara pribadi juga meriwayatkan sebuah hadis dari beliau SAW. Hadis yang menghasung kita untuk membaca Al-Quran. Kecaman, ancaman bagi yang tidak membaca Al-Fatihah umul Quran. Dikatakan khidajun ghairu tamam. Qala fa qala lahu hamul hadis, maka berkata kepada beliau yang membawa hadis ini, "Inni akunu ahyanan wara al-imam," sesungguhnya aku ini terkadang di belakangnya imam, jadi makmum. Qala iqra biha fi nafsik, bacalah umul Quran pada diri kamu dengan lirih, dengan sir. Qala wa rawa Abu Uthman An-Nahdi, tambahkan lagi Abu Uthman An-Nahdi, namanya Abdurrahman bin Mul, juga meriwayatkan an Abi Hurairah dari beliau semoga Allah meridainya, qala amarad an-nabi sallallahu alaihi wasallam an unati alla salata illa bi qira'ati fatihatil kitab. Kata Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada aku untuk menyeru, memanggil, tidak sah sholat melainkan dengan bacaan Al-Fatihah. Wadah ini kalam Tirmidzi. Artinya Pak Ikhwan, saya ulang lagi, hadis yang tadi kita baca, zahirnya adalah Rasul melarang makmum membaca apapun di belakang imam yang saya membaca jariah. Tugas hadis ya Pak. At-Tirmidzi menerangkan hadis ini tidak ada sangkut pautnya dengan pembahasan Al-Fatihah. Bukan termasuk larangan hadis ini. Al-Fatihah dibaca. Tetap dibaca Al-Fatihah. Hanya Al-Fatihah saja. Beliau membawakan dua argumentasi. Yang pertama, hadis yang tadi kita baca, rawinya Abu Hurairah. Beliau sendiri juga membawakan sebuah hadis yang menyatakan kecaman, ancaman bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Argumen yang kedua adalah hadis Abu Utsman An-Nahdi, dari beliau juga semoga Allah meridhoinya, dengan lafaz yang sangat tegas, Rasul menyuruh aku untuk menyuruhkan tidak sah salat melainkan dengan bacaan Al-Fatihah. Dipahami ya? Artinya tetap secara fikih hadis, ini hadis menjelaskan makmum juga membaca Al-Fatihah. Sirron, lirih. Dipahami ya? Larangannya itu bacaan lain selain Al-Fatihah. Barakallahu fikum. Semoga dipahami. Sekali lagi, ini menunjukkan Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah merujukkan pendapat apa ya, Pak? Makmum juga membaca Al-Fatihah pada salat jahriyah. Dipahami? Tapi bacanya apa ya, Pak? Sir, lirik, enggak dikeraskan. Barakallahu fikum. Wa qala rahimahullahu ta'ala wa hadith ibn Ukaymah an Abi Hurairah akhrajahu aydan Nasa'i ibn Majah. Qala Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala haddathana Abd Samad bin Abd al-Waris al-Tannukhi qala haddathana Hammam qala haddathana Qatadah. Hammam di sini adalah Hammam bin Yahya al-Audhi. Dia yang meriwayatkan dari Qatadah. Qala haddatsana Qatadah. Qatadah bin Di'amah as-Sadusi. Qala an Abi Nadrah. Abu Nadrah bin Munzir ibnu Malik ibnu Qut'ah. Munzir ibnu Malik ibnu Qut'ah. Qafta'i. Qut'ah. An Abi Sa'id al-Khudri. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Beliau mengatakan, amarana Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an naqra'a bi Fatihatil Kitab wa ma tayassar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk membaca Al-Fatihah dan surat yang lain yang mudah. Al-Fatihah dan surat. Qala Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala hadha hadithun sahihun rijaluhu rijalus sahih al-hadithu akhrajahu Ahmad aidha faqala hadathana Bahz ibn Asad wa Affan bin Muslim as-Saffar qala haddathana Hammam bihi yang di atas qala wa Abu Dawud rahimahullah faqala haddathana Abu al-Walid al-Tayalisi qala akhbarana Hammam bin Qatadah Nabi Nadrah an Abi Sa'id qala dengan lafaz umirna ini namanya marfu hukman umirna an naqra'a bi Fatihatil Kitab wa ma tayassar. Kami diperintah, saya memerintahkan ya kawan, Nabi dengan nafas di atas. Kami diperintah untuk membaca Al-Fatihah dan yang mudah. Qala wa akhi Abu Ibn Humaid fil muntakhab intaha. Ini hadis berikutnya. Ini hadis juga menegaskan, menguatkan yang sebelumnya. Perintah membaca Al-Fatihah. Dan lafadznya umum. Tidak menjelaskan sholat jahriyah ataukah sirriyah. Paham itu? Lafadznya umum tidak menerangkan apakah itu jahriyah ataukah sirriyah. Maka hadis ini juga sebagai hujah bagi yang berpendapat makmum juga membaca khusus Al-Fatihah sir ketika imam jahriyah. Dipahami ya? Dan itu pendapat yang dirujukkan al-muallif rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa qala Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala haddathana Abdul Razzaq bin Hammam As-Sun'ani Abu Bakar. Tafadhal. Ala sura'atan. Al-madhi adhin barakallahu fikum. Baik, kita selesaikan bab ini, ikhwan. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Imam Ahmad rahimahullahu haddathana Abdul Razzaq bin Hammam As-Sun'ani qala haddathana Sufyan bin Sa'id Al-Thawri an Khalid Al-Hadza Khardin Abdul Al-Hadza an Muhammad bin Abi Aisha an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari seseorang dari sahabatnya Rasul. Dia sahabat tapi tidak dibawakan namanya, namanya mubham. Dan la yadur, tidak membahayakan dikarenakan para sahabat semuanya adil. Dengan kesepakatan Ahlus Sunnah. Qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "La'allakum taqra'una wa lam yaqra'?" Nampaknya barangkali kamu membaca ya. Sementara kamu juga membaca. Maratain atau salasa. Belum mengulang dua sampai tiga kali. Qalu ya Rasulullah inna lanaf'al. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah betul. Kami berbuat seperti itu. Kami membaca ketika imam juga membaca. Qalu sabda fala taf'alu. Jangan kamu lakukan. Illa ayyakra ahadukum bifatihatil kitab. Kecuali salah seorang di antara kamu membaca Al-Fatihah. Qala Aisyah rahimahullah, hadza hadisun sahih. Ini saya katakan menguatkan hadis pertama yang tadi kita baca. Yang sebelumnya mu'al, yang ini sahih. Dipahami ya? Tegas menunjukkan yang dilarang itu ialah selain Al-Fatihah. Untuk Al-Fatihah bil khusus boleh. Bahkan Rasul mengatakan nas kecuali Al-Fatihah. Dan bacanya sir fi nafsi. Saya lagi menguatkan pendapat yang kedua tadi. Wa qala Imam Ahmad rahimahullahu taala haddatsani Ibn Adam. Qala haddatsani Sufyan an Khalid an Abi Qilabah an Muhammad bin Abi Muhammad bin Abi Aisyah an rajulin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف الإمام ولم يقرأ قالوا إنا لفعل ذلك قال فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب أو قال فاتحة الكتاب. Ini sama dengan yang sebelumnya ya kawan. Yang membedakan cuma isnadnya. Di sini ada penambahan Abu Qilabah. Abu Qilabah. قال رحمه الله تعالى قال ما رحمه الله تعالى قال حدثني يعقوب قال حدثنا أبي ويعقوب بن إبراهيم ابن سعد الزهري قال حدثنا أبي هو إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة والمغازي صدوق قال حدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قد تنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة la yaqra'u fiha bi ummil Qur'an fayakhidaj. Siapa saja yang salat dengan sebuah salat tidak membaca padanya ummul Qur'an, maka dia buntung, tidak sempurna. Qala Asy-Syaikh rahimahullah, hadza haditsun hasan, Ibnu Ishaq wa Muhammad sahibu sirah. Waqad saqatahu ar-rawi an Aisyah. Di isnad ini gugur seorang rawi dari Aisyah, bahwa Abbad bin Abdullah ibn Zubair. Sehingga haddatsani Yahya bin Abbad dari Abbad bin Abdullah. Hakadha. Faqad rawahu Ibnu Majah an Yahya an abihi, dari bapaknya Abbad bin Abdullah an Aisyah bihi. Wa Ahmad wa Thahib fi Mustil Athar wa Ibn Rahawai, fa kulluhum rawahu an Yahya an abihi an Aisyah. Paham ya? Qala wa laysa indahum bi tasrih Ibnu Ishaq bi tahdits illa inda Ahmad bisal mutaqaddim min Tahawi. Ibnu Ishaq dalam maroji di atas tidak ada yang sharh bi tahdits, hanya mengatakan an dan mengatakan hadatsani, kecuali yang di atas inda Ahmad dan Tahawi saja mengatakan hadatsani Yahya, sehingga aman dari tadlisnya karena Muhammad bin Ishaq mutallis dan dia sudah sharh bi tahdits, intinya aman dan dia adalah hasan. Baik, ini hadis juga sama, barakallahu fikum. Nas, dalil, hujjah bagi yang berpendapat imam dan makmum membaca Al-Fatihah. Makmum juga membaca Al-Fatihah dalam semua sholat. Lafaznya umum, man sholla sholatan. Itu umum. Jahriyah atau sirriyah. Tidak membaca Al-Fatihah, maka dia khidaj. Maktu'un ghairu tamam. Buntung, tidak sempurna. Barakallahu fikum. Khulasanya adalah dari hadis yang dibawa sama mu'alif menunjukkan Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah berpendapat makmum juga membaca Al-Fatihah ketika sholat jahriyah. Paham ya? Tetapi dibaca sir. Paham dong? Dibaca sir. Makmum, imam membaca Al-Fatihah jelas. Makmum juga membaca. Dan yang diterangkan dari hewan ada tiga tempat. Bisa imam membaca satu ayat, kamu baca selang-seling begitu, atau bersama-sama membaca dengan imam, tapi kamu lirih bacaannya, atau yang ketiga, selesai imam baca Al-Fatihah, engkau membaca Al-Fatihah. Barakallahu fikum. Hadza qaulu syekh. Pendapatnya syekh, pendapat sebagian para fuqaha. Pendapat yang lain mengatakan bacaan imam, bacaan makmum. Masalah khilafiyah masyhurah. Anda merujikannya untuk menganggap rujik, untuk mengamalkan. Selebihnya tasamuh. Bagaimana sih dengan pendapat yang lain? Kalau saya pribadi, sampai saat ini, masih seperti yang disampaikan oleh mu'alif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Antum tinggal pilih yang mau dihafal. Yang pendek-pendek bisa. Hadis Abu Sa'id, pendek. Ya. Hadis Aisyah, pendek. Yang hafal dua, Masya Allah. Yang hadisnya rajul min ashabin nabi, zen. Ada keterangannya lebih jelas. La taf'alu illa ayyakra hadukum bifatihatil kitab. Wallahu ta'ala alamu bisawab walhamdulillahi rabbil alamin.